Batobat adikku, dia adikku. Sertikan di Podorarjo saksuanmu, Yayi. Kulon meninggih Kang Mbok dateng kapun di baring perembaginipun Kang Mbok. Orang nyono yang siadi bisa sumusul karupun Kakang Yayi. Kulo piyambak ugi mboten lenggono menawi dumugi ngriki. Labet nalika semanten kulo nembe kepati tilem wonten ing pagulingan. Dewi Rawati. Apa Raden Kartapiyoga? Wis tak sembadani penjalukmu. Dina iki adhimu Surtikanti wis tak suwanake nang ngarsamu. Mula kowe ora kena wangkot kudu gelem ngladenipun Kakang. Iya banget panarimaku Raden Kartapiyoga dinik wis bisa netepi apa kang dadi panjalukku. Iya. Lakon kowe tak wayuh karo adhimu. Iya mung aku nyuwun kanthi banget karo paduka Raden Kartapiyoga. Apa meneh penjalukmu? Aja daya-daya. Raden Kartapiyoga nggarwa marang aku. Lan aku tetep saguh ngladeni Raden Kartapiyoga ning aku semaya jroning panca hari. Lho, isih semaya maneh? Semaya limang dina arep kanggo apa? Aku kudu jejamas dhisik, kudu sesuci dhisik. Awet dosaning dosa yen nganti aku ngladeni kagung ora sejamas lan ora sesuci luwih dhisik. Oh ngono. Mula Raden den saronta sawetara, besok duweke sapa saiki duweke sapa. Amarga wis keturutan kang dadi sediaku mula Raden den saronta enten ana jroning panca hari kalenggan. Yogya malih kinarya paluki. Sedaeng Sang Kartapiyoga. Iya. Yen pancen jroning limang dina semayanmu tak turuti. Ini aku bakal manjing jroning laton dhisik.